yang tekun, duduk berlindung di bawahnya, membaca buku studi yang dipegangnya. Ada yang jatuh cinta, angin pengindah suasana, meniup membuat sejuk sekitarnya. Di sana kesibukan cinta. Betapa banyak cerita yang ingin engkau kisahkan.